Wonten syirik kasar, wonten syirik alus. Padha karo mateni niku lho. Mateni ra ana loro to, ana mateni cara kasar, ana mateni cara alus. Mateni kasar niku tunggale nekek, nabok, ngampleng, jotos, bacok, medang, manah, numbak, bedil, ngebom. Niku mateni kasar. Ana mateni alus, Bu, bojomu bendina mbok celathu terus. Kuwi jenenge mateni alus. Blonjo kurang dicelathu, mulih kewengen dicelathu. Enten mboten wong wedok sing tukang nyelathu bojo? Tan iki wonge kudunge kuning. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, bali takwa niku nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Yen dereng saged berarti dereng tak dereng saged mlebu suwar. Delok niki dulur-dulurku wong Wonorejo dan sekitarnya potongan model ngene-ngene iki. Besok nonggone akhirat niku urusane ruwet. Ora ruwet piye, Jal? Sampeyan iki arep di lebokke swarga, nyatane ora takwa. Ora memenuhi syarat. Wong urung iso nglakoni sekabehane perintah, urung iso ninggalke sekabehane larangan kok arep dilebokke swarga. Ora memenuhi syarat. Lho terus arep dilebokke neraka, nyatane sampeyan ya syahadat. Agamane yo Islam, yo nindakke salat, Ramadan kae yo poso, yo ngetokno zakat fitrah, ono ngaji yo to, maca Quran yo iya najan arang-arang, wiridan yo gelem. Lho, ruwet ku paham. Nek wong model ngene-ngene iki sokno akhirat mesti ngeyel. Pas disidang karo malaikat, kan ono malaikat tukang sidang. Neraka apa swarga? Pas disidang karo malaikat, Wonorejo mesti ngeyel-ngeyel. Mesti langsung usul, malaikat, aku nang swarga wae. Jare malaikat, engko dhisik swarga apa? Awakmu iki ora takwa kok, ora memenuhi syarat. Syaratnya mlebu swarga kudu takwa, ana undang-undang Uiddat lil muttaqin. Lah awakmu urung iso nglakoni sekabehane perintah, urung iso ninggalke sekabehane larangan, ora iso. Awakmu jatahe neraka. Mesti bantah sampean. Mau neraka piye? Malaikat goblok. Ku Islam kok. Aku ya salat, Ramadan aku ya poso, zakat fitrah ya ngetokno. Maca Quran ya tak lakoni, selawatan ya iya, zikir ya iya, ana pengajian aku ya teko. Ya dicatet ditulis karo malaikat, ora melek apa piye matamu. Ya malaikat iso dimata-matake karo wong kene. Mau aku lek nang neraka, swarga ruwet. Dan iki ayo angen-angen, ayo sing jujur. Kula Anwar Zahid kok ngomong wis ngertimu. Iki aku arep curhat. Saya ini Anwar Zahid, misalnya saya kok ingin masuk surga dengan mengandalkan amal, ibadah, pahala, kemungkinannya kecil banget. Andaikan saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal, ibadah, pahala tuh harapannya sangat tipis. Bahkan gak ada harapan. Kalau mengandalkan amal, ibadah, pahala, Anwar Zahid ini gak ada harapan masuk surga. Sapa muni amin mau? Pok lambemu. Loh, jujur kan? Saya merasa gak ada harapan masuk surga. Kenapa? Saya tahu berapa ibadah saya. Saya tahu kok berapa sholat saya tahu berapa puasa saya tahu berapa sedekah saya tahu berapa banyak bacaan Quran saya, zikir saya, sholawat saya, berapa banyak saya menolong orang, berapa banyak saya menyantuni yatim, saya tahu berapa wiridan saya tahu, dan saya juga tahu berapa banyak dosa saya. Berapa maksiat yang saya perbuat, berapa kedzaliman yang saya lakukan, siapa saja orang yang pernah saya zalimi, saya masih ingat sampai sekarang. Saya tahu betapa besar dosa saya, kesalahan saya. Makanya saya sadar enggak ada harapan. Kula lho nggih kula. Kula saestu, kula niki mboten bahas wong Wonorejo. Soale nek wong Wonorejo wis jelas luweh nemen. Luweh parah. Kaya padha wae. Lah terus kula niku mikir. Mikire ngeten, Nabi Adam

Oh, kuwi lho. Wong sing guyu. Umpama menungso kuwi iso, wong sing omahe paling apik niku tukang. Mergo tukang niku pinter gaweke omah wong. Tapi delok tanggamu sing dadi tukang e omahe lak urung dadi. Rata-rata tukang omahe ora dadi-dadi. Mengko lho bojone tukang ngeklek kae. Lho. Umpama menungso kuwi iso, anak sing paling pinter niku anake guru. Wong dohire guru niku iso minterke anake wong. Tapi enten guru niku duwe anak sekolah. Anake niku sekolahe peringkate sejumlah murite. Murite sudah pitu ya anake peringkat sudah pitu. Mulane kiai-kiai niku putra-putrane mboten ngira diulang dhewe. Diulang dhewe nggih namung remawon baca tulis. Mangke lek ampun lulus SD, lulus MI mesti dipondokke ten kiai liya. Soale apa? Kiai ra iso ngulang anake dhewe. Anake mesti dipondokke ten kiai liya, termasuk anakku. Soale kula sadar, anakku lulus SD tak pondokke. Kon mulang kiai, soale kula bapake ini ra iso ngulangi dhewe. Ibune ya ra iso ngulangi dhewe, ra iso. Ten griya enten pondok, enten sekolahan. Tapi umpama anak kula kok mondok nanggone sekolah nanggone dhewe. Gak kira dadi wong anakku. Umpama anakku bolos, ndablek nakal, ustad-ustade ra ngira wani nuturi. Ustad ndi wani nuturi anake kiyaine? Ya pengen kualat apa piye? Mangkane lek ana anake kiai kok ora dikongkon ngaji nanggone kiai liya, ora dipondokke nanggone pondok liya, ra bakal iso ngaji. Ya anake kiai, apa maneh anakmu? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kan ngaku kalau kita ini enggak punya apa-apa. Asline kabeh wae iki. Mulane urip niku nek pengen tentrem, aja rumangsa duwe apa-apa. Tentrem uripe sampeyan. Wong kok rumangsa duwe, suatu saat pasti kecewa. Pasti susah. Kenapa? Merasa kehilangan. Mergo rumangsa duwe. Lah nek ora rumangsa duwe apa-apa, ora bakal sedih, ora bakal susah, ora bakal kelangan. Nah, kelangan apa? Ora gablek apa-apa. Paham? Ini kalau ingin tentrem pakailah rumus tukang parkir. Nah, tukang parkir yo najan dikirimi mobil api-api merek e, regane larang-larang. Yo ora sombong, yo ora bangga, biasa. Kirimi mobil wake, biasa ora sombong yo mok ditoto. Nah. Kok mobil dicukuk sampai resik, yo ora sedih. Cukup-cukupan. Raku tunggan duli. Kenapa? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Masuk dititipi kok apa sombong. Taman misalnya dititipi mobil karo Pak Camat. Tarap tindak neng dino. Mobil gak iso masuk mergo ganggu titip mobil kula. Nggih, Pak Jal langsung. Yes, mobil, mobil, mobil. Ngene sampeyan. Sampel. Ana wong dititipi pangkat. Sombong ya. Enten apa mboten? Enten, aku lo ngerti wonge. Jenenge aku ngerti, jenenge wonge iku Firaun, pangkat sombong. Mulane sak kile eneng wong dititipi pangkat kok sombong iki berarti anak buahe raja. Lagi dadi wakil RT. Melakoni ndung wegek-degek. Takoni karo tanggane, saking pundi, Pak? Komburi. Pundi? Mengarep. Sing tekok ya lara ati to nggih leres. Bapak saking wingking badhe ten ngajeng. Kapan nggih bapak sedo? Terus titipan iki kudu diramut sing apik. Nek gak diramut sing apik, sing nitip nesu. Saman misalnya nitip sepeda motor ditinggal nang pasar, bareng saman jukuk sepeda yo spione ilang, knalpote protol, bempere pecah. Nesu mboten sampean? Lah iya. Lah saiki saman dititipi anak telu karo Gusti Allah kok rusak kabeh anakmu. Sing barep penggaweane mendem. Sing nomor loro angger bengi kino karaoke. Ajep ajep ajep ajep ajep. Sing nomor telu gondol wedoan penggawe. Dere Gusti Allah. Iki lho piye tak titipi anak telu kok mbok rusak kabeh ngene anakmu. Mikir kae. Pon. Abu Nuwas niku lek ngakoni. Mergo rumangsa ibadahe mok sithik dosane kakean. Ora pantes manggon suwarga. Tapi lamun disiksa nang neraka ya ora kuat. Sehingga solusine nyuwun bimbingane Allah satobat, nyuwun pangapurane Gusti. Diwaca bareng Ilahi lastu lil firdausi ahla tabarrukan. Bungkus sedaya sing rawuh niki. dibimbing Allah saged tobat dengan taubatan nasuha, daya kesalahan dosa mesti gadah mesti wonten termasuk sing ceramah niki. Muga-muga di ngapura sedaya dening Gusti Allah. Mangke wangsul sange ngaji niki dosane bersih sedaya ting sing mboten saged nggih, pokoke melok mangap-mangap ngoten mawon. Ben pantes. Monggo. Ilahi lastu wala aqwa ala naril. Terus sing banter. Fahabni tau bata wa ufir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil. Niki leh ngaku ngerintih-ngerintih nang Allah, ya Allah Gusti Ilahi, duh Gusti Allah pangeran kula, lastu lil firdausi ahla, kula menika mboten pantes dados penduduk swarga, mboten bakale kula niki dilebokke swarga. Kula sadar ibadah kula rambet jaji, tiyang sing dhapurane kaya kula ngeten niki Gusti mboten pantes manggen swarga, soale ngrasani tangga ya wis bendino. Poso nggih namung Ramadan tok, liyane ra tau poso, posone ming Ramadan tok. Kuwi wae nek poso Ramadan kaya awan-awan wayah kemuyu ngombe sithik-sithik. Malah iki ana kok sing duwe utang ora nyaur. Aku ngerti wonge, wonge nganggo kudung ireng. Ya Allah. Gak pantes mlebu swarga. Ning umpama kok kula disiksa dihukum ten neraka nggih mboten kuat, kula mboten kuat Gusti, mboten kuat. Mangkane wala aqwa ala naril jahimi, kula mboten kuat. Mboten ngira kuat kula. Yen dihukum ten kene neraka, habli taubatan. Panjenengan paringi kula menika taubat Gusti Allah, panjenengan bimbing kula saged tobat. Waghfir dzunubi, panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kula. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi, namung panjenengan ingkang saged ngapura sedaya. Ayo kita ngakui kaya ngoten Bu nggih. Bu. Bu. Wonten melih Imam Busiri sing gadah qasidah burdah. Hebat qasidah burdah niku diwaca wong Islam sak donya. Masuk wong Wonorejo. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Maula ya sholli wa sallim daiman abadan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana barang niku lho. Mulai amin tadzakuri jironim bidhi salami mazad zadam anjaromi muqladamin. Diterjemah dalam berbagai bahasa. Itu syair nih. Ada syair kena nggo suwuk ya nggih burdah. Macam-macam. Halo. Jenengan ini mirengke mboten? No. Saking hebatnya qasidah burdah. Saking hebatnya sing ngarang. Imam Busiri ngono wae. Imam Busiri ora wani ngandal-ngandal no amale ibadahe ora wani. Leh ngerpo-ngerpo nyang Kanjeng Nabi wasilah leh dpe-dpe ngerintih-ngerintih tiap hari. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak. Ya أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك سواك عند حلول الحادث العمام. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. Ya Rabbi bil Mustafa bareng. Ya Rabbi bil baligh. Terus sing banter. Ya wasi'al. Ayo maulaya bareng. Maulaya salli wa sallim daiman ala ril khalqi kullihimi huwal habib sarang huwal durja syafa'atuhu likulli haunim minal ahwali muq. Allahumma salli ala Muhammad. Barokai sholawat muka-muka kulon jenengan untuk syafa'ati kanjeng Nabi. Ke umpama kok mestine di pom dicemplungke neraka dibelani kalih Kanjeng Nabi dicaten swarga. Nah, niki le, leh ngrintih-ngrintih leh ngerpo-ngerpo, ya akramal khalqi. Duh, paling mulya-mulyane makhluk. Duh, Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan paling mulya-mulyane makhluk. Mali man aludzu bihi siwaka inda hululil haditsil amimi. Benjing dinten kiamat sinten sing saged kula gendoli yen boten panjenengan pada hari kiamat yang sangat mencekam, sangat menakutkan, hari kiamat yang sangat dahsyat itu. Ketyo wes kiamat sing medeni ngoten niku sinten sing saged kula gendoli nek boten panjenengan. Para nabi, para rasul sedaya pun mboten saged. Bingung ngurusi awake dhewe-dhewe. Semua lepas tangan. Menungso nglumpuk dadi siji miliaran. Brutuk maraten kene Nabi Adam sebagai Abul Bashar. Bapake sedaya menungso. Matur, wahai Nabi Adam, panjenengan bapak kami, kal bakal kami. Sakniki kami anak cucu panjenengan niki pripun nasibe kados ngaten menika bingung sedaya dos pundi? Jawab Nabi Adam, embuh. Dhewe yo mumet tok. Wis ora usah sambat nyeng aku, wong aku dhewe yo mumet tok. Ana maranggone Nuh kono. Nabi Nuh kuwi najiyullah sing dislametke Allah. Dijuluki Adam kedua. Kok Adam kedua? Nggih, soalnya zaman Nabi Nuh niku nate enten azab donya kelem banjir wong sing elek-elek niku dipateni kabeh karo Gusti Allah sing diuripke kare sing apik-apik tok sing numpak praune Nabi Nuh dadi biyen wis tau ana pemutihan elek-elek diresik lha umpama saiki kok ana pemutihan meneh wis tau wong Wonorejo Sumber Gempol resik sak polisi-polisine lho resik kabeh kula mboten kula Bojonegoro kok aman. Moro nang Nabi Nuh, Nabi Nuh nyuwun tulung. Niki dos pundi nasib kita niki dos pundi? Apa jawab Nabi Nuh? Mbuh. Dewe bingung, aku dewe ruwet kowe aja sambat aku. Kono, moro nggone Ibrahim kowe. Kae Khalilullah, kae Abul Anbiya, bapake para nabi ya Ibrahim. Kemerujuk moro Nabi Ibrahim. Dos pundi nasib kita Nabi Ibrahim? Mbuh, dewe mumet aku dewe bingung. Kono moro nggone Musa kae. Kae kalimullah sing dijak omongan langsung karo Gusti Allah. Nah yo mbuh yo bingung, marana nggone Isa bingung sing saged namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hak syafaatul uzma. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane terusane syair niki lho sing menyentuh. Wa layadhiqa rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi